الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kita bisa kembali bermajlis dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai malam hari ini kita insyaAllah akan memasuki malam-malam akhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. والعشر الأواخر من رمضان التي هي أفضل الشهر. 10 hari terakhir di bulan Ramadan dia termasuk hari-hari yang paling utama di dalam seluruh bulan, dalam bulan yang ada dalam satu tahun. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahusu hadhihi al-ashra bi'amali jamilatin li'annaha khatam ash-shahr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang utama, karena dia adalah penutup dari bulan Ramadan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semuanya telah mencontohkan kepada kita bagaimana menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bukan semakin mengandalkan semangat, bukan semakin tersibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan dari ibadah kepada Allah, namun sebaliknya menambah kesungguhan, menambah kesemangatan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra kana yastahidu ma la yastahidu fi ghayrihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau bersungguh-sungguh lebih bersemangat dengan kesungguhan dan kesemangatan yang berbeda dengan 10 hari terakhir di luar bulan Ramadan. Nah, dalam hadis yang lainnya dikeluarkan Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Aisyah radhiyallahu taala pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh beliau ibunda kita radhiyallahu taala anha, "Idza dakhala al-ashra ahya laylahu wa ayqadha ahlahu." Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau syadda mizarahu, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau, i'tizal, dalam rangka i'tizal menjauh minan nisa, betul-betul supaya bisa terhadap berkonsentrasi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul di 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau menghindari perkara-perkara yang bisa menyibukkan dari perkara dunia yang bisa memalingkan dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah teladan bagi kita semuanya. Ini juga teguran untuk kita semuanya, betapa kita jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita banyak taksirat, banyak kekurangan. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan terkadang kita justru tersibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah itu ta'awun, maka ta'awun bagian dari ibadah. misalnya ada tahun menyiapkan tempat untuk sholat id misalnya, atau tahun demikian demikian, kemudian beribadah. Tapi ternyata kesibukan itu kesibukan yang justru memalukan dan menyita waktu kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk dalam cari ini, cari itu. Nah, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir justru beliau lebih bersungguh-sungguh lagi, bersemangat lagi. Wahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Bisa seluruh malamnya, bisa juga sebagian besar malamnya beliau hidupkan. Wa ayqadha ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya, anak-anaknya, menantunya, dibangunkan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini letutan untuk kita semua, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, akan lebih bersemangat lagi dalam mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam salah satu nasihat beliau, kata beliau rahimahullahu taala, innal khayla ila syarafat nihayatan mimari badalat usara juhdiha litafuza bisibaki. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sesungguhnya kuda itu, kuda balapan, kuda pacu itu, ila syarafat, syarafat bermakna qaraba, sesungguhnya kuda pacu, kuda balapan itu apabila dia hampir mendekati garis finish, hampir selesai dari perlombaan, akan menuju pada ujung dari perlombaan itu, garis finish, badalat usara juhdiha, si kuda ini akan mengerahkan, mengeluarkan seluruh tenaganya, segenap upayanya. Untuk apa? Litafuza bisibaki, agar mendapatkan kemenangan dalam perlombaan. So, beliau rahimahullah ta'ala mempermisalkan ini dengan kuda, kuda pacu. Kuda pacu itu kalau hendak menuju garis finis, bukan tambah lemes, bukan tambah lalu, bukan tambah mengurangi semangatnya, kesungguhannya, tidak, justru sebaliknya, dia akan kerahkan seluruh tenaganya, seluruh kemampuannya, demi bisa segera sampai di garis finis agar menang. Maka kata beliau, fala takun al khailu afdala minka, jangan sampai kuda itu lebih cerdas, lebih pintar, lebih ngerti daripada Anda. Jangan sampai. Nah, kita menuju akhir-akhir di bulan Ramadan. Tapi justru kita tidak menerangkan segenap upaya kita. Nah, baca Al-Qur'annya berkurang. Nah, kemudian juga kesemangatan dalam melaksanakan salat, berpikir, berdoa kepada Allah, beristighfar, bertaubat, berinfak, dan berbagai macam bentuk amalan-amalan saleh yang lain, justru semakin berkurang. Jangan, tapi justru semakin bertambah, semakin bersemangat, semakin merasa sayang kalau ada waktu yang terbuang percuma, kosong dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. فَلَا تَقُلْ الْخَيْرُ أَفْطَنَ مِنْكَ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ, karena sesungguhnya amalan itu akan ditentukan penghujungnya, akhirnya seperti apa. Amalan itu akan ditentukan ujungnya seperti apa. Kalau baik, maka baik. Kalau buruk, berarti buruk, walaupun dipahami semangat. Tapi ternyata ujungnya itu adalah melemah, ya malahnya buruk. Karenanya pula beliau rahimahullahu ta'ala kemudian mengatakan, fa'innaka idza lam tuhsin al-istibala la'allaka tuhsin al-wada'a. Anda wahai saudaraku, kalau Anda enggak bisa berbuat baik tatkala Anda menyambut bulan Ramadan, enggak bisa berbuat baik. Masih banyak kekurangan di awal-awal itu. Harus ini, lakukan ini, kadang banyak waktu yang terbuang dengan ini, dengan itu. Kalau kita tidak bisa menyambut dengan baik datangnya bulan Ramadan, la'allaka tuhsin al-wada. Semoga Anda, semoga kita bisa berbuat baik tatkala mengantarkan bulan Ramadan itu berpisah. Mengantarkan kepergian bulan Ramadan. Kita bisa berbuat baik tatkala berpisah dengan bulan Ramadan. Ini kata-kata kiamat. Kalau kita enggak bisa hidupannya itu dengan baik, maka jangan pula kita enggak bisa pula berbuat baik tatkala hendak berpisah dengan bulan Ramadan. Kalau di depan kita enggak bisa, maka di akhir ini kesempatan untuk kita mengantarkan perpisahan bulan Ramadan. Nah, dengan apa cara baiknya, berbuat baiknya? Ya, dengan mengisinya dengan berbagai macam bentuk amalan-amalan saleh. Begitu pula apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, al-ibratu bikamali nihayati la binaqsul bidayati. Kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, yang menjadikan tolak ukur itu, patokan itu adalah sempurnanya penghujungnya. Yang menjadikan tolak ukur itu adalah sempurna penghujungnya, bukan dengan kurangnya permulaannya. Lihat ini. Yang menjadikan tolak ukur itu adalah kesempurnaan di penghujung, bukan kekurangan yang di depan. Tidak apa-apa kita di depan kurang, tapi di penghujung jangan sampai ada kekurangan lagi. Kita tutup. Nah, kita tambah. Sudah di depan berkurang, di belakang juga penuh dengan kekurangan. Ini namanya orang yang merugi. Ini namanya orang yang tidak mengenal kadar keutamaan dari bulan Ramadan. Nah, atau sebaliknya, di depan dia sempurna, di belakang kurang. Ini juga namanya orang yang merugi. Nah, mengapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, sebagian lafaz hadisnya telah dirukil oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ditentukan di penghujungnya. Berarti nanti di penghujung aja. Ini juga lebih salah lagi. Nah, dari mana Anda bisa mengetahui, dari mana kita bisa mengetahui kita bisa baik di penghujungnya? Tidak bisa datang dengan tiba-tiba begitu saja. Tidak bisa, butuh sebuah upaya. Nah, kuda tadi tidak bisa tiba-tiba dia ingin langsung di dekat garis finis, tetap dilalui jalannya. Nah, begitu sampai, tidak sampai garis finis, dia baru kerahkan seluruh upayanya. Karena para salafus saleh itu mereka senantiasa mengiringi amalan-amalan soleh yang mereka lakukan dengan senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak terperdaya, tertipu, merasa ujub, merasa bangga dengan amalan soleh yang mereka lakukan. Tidak pernah. Justru setelah selesai beramal soleh, mereka mengiringinya dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menutupi berbagai macam bentuk kekurangan di dalam amalan soleh tersebut. Khawatir dan takut kalau-kalau ternyata amalan yang dikerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah azza wa jalla, "Wal ladzina atawna wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wa'annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka orang-orang yang telah mengerahkan berbagai macam bentuk upaya mereka dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan hati-hati mereka khawatir, khawatir dalam keadaan hati-hati mereka takut. Padahal ini sudah mengerahkan berbagai macam bentuk. Nah, apa yang mereka bisa beribadah kepada Allah? Berinfak dari harta yang mereka keluarkan. Mereka kerahkan pula waktu, habiskan untuk ibadah, tenaga, pikiran. Tapi mereka senantiasa hatinya itu khawatir dan takut. Nah, dan mereka mengetahui bahwasanya mereka akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan itu semuanya. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, apakah mereka itu adalah orang-orang yang yasyrabuna al-khamra, para orang yang yasriqu wa yazni? Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang hatinya takut dan khawatir itu padahal mereka melakukan sebuah amalan dan mengerahkan amalan mereka itu untuk Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka miliki? Apakah mereka itu orang-orang yang peminum khamr, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berbuat zina, sehingga mereka khawatir karena ini dosa kan? Nah, biasa berbuat dosa kemudian melakukan sebuah amalan hatinya khawatir, apa itu yang dimaksud? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ya binta Siti, bukan wahai putri Abu Bakar Siti radhiyallahu ta'ala anhu. Namun mereka itu adalah orang-orang yang yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafun alla yataqabbala minha. Namun mereka itu adalah orang-orang yang gemar berpuasa, orang-orang yang biasa melaksanakan sholat, biasa bersedekah. Namun mereka itu khawatir, takut Allah tidak menerima amalan yang mereka lakukan. Ini dengan istighfar senantiasa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Masih ada waktu tersisa di hari-hari bulan Ramadan ini. Nah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, ahsin fima baqa yughfar laka ma mada, kata beliau. Perbaikilah dari hari-hari yang masih tersisa di bulan Ramadan, yughfar laka, maka anda akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma mada, apa-apa yang telah berlalu. Berbuat baiklah, perbaikilah apa yang masih tersisa dari kita ini di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Maka ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa-apa yang telah berlalu dari hari-hari di bulan Ramadan yang banyak kita sia-siakan. Fadzalim ma baqa fa innaka la tadri mata tudrak rahmatullah. Fadzalim, maka manfaatkanlah ma baqa, apa-apa yang tersisa dari bulan Ramadan ini, karena sesungguhnya anda tidak akan mengetahui kapan anda akan menjumpai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar tidak akan pernah kita ketahui. Nah, maka manfaatkan sebaik-baiknya. ومما كان صلى الله عليه وسلم يحس في هذا العشر أنه كان يقبل أهله وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. بأنترك خصوصا في سبولها الترافر من بلان رمضان إلي نبي صلى الله عليه وآله وسلم beliau membangunkan keluarganya seluruhnya, yang besar dan yang kecil, yang sudah mampu untuk melaksanakan sholat, beliau bangunkan. Nah, dikeluarkan oleh Imam atau berani dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sallallahu alaihi wa sallam biasa membangunkan keluarga beliau yang kecil maupun yang besar selama masih mampu untuk melaksanakan sholat. Nah, bangunkan, ajari anak-anak kita, keluarga kita untuk menderita dalam beribadah kepada Allah. Menderita tanda kutip sebenarnya. yang menahan kantuk kan, bagi kita sebagian kan menderita menahan kantuk, menahan letih, tapi untuk beribadah kepada Allah. Kalau biasa kita menahan kantuk, menahan letih untuk bekerja, tapi ini kita menahan kantuk, menahan letih untuk beribadah kepada Allah di malam hari. Kalau ba'dul awal, sebagian orang-orang awam yang berani nahan kantuk, nahan letih, nahan capek hanya untuk begadang, nonton sepak bola, nonton pertandingan-pertandingan, nonton ini, nonton itu, mereka bisa. Nah, ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemilik minum kopi, minum kopi, tidak masalah. Nah, dalam rangka tadi ahya lailah, menghidupkan malamnya, menghidupkan malamnya. Fa hadza fihi annahu yanbaghi lil muslimina ay yuqadu ahlahu wa sibyanahum wa auladahum. Ini yang semestinya dilakukan oleh segenap kaum muslimin untuk ayyukiru, membangunkan keluarga mereka, anak-anak mereka, anak-anak kecil mereka, dan juga putra-putri mereka. Lisanati ma'al muslimina wal musyarakati fil ibadah, untuk melaksanakan sholat bersama dengan kaum muslimin dan juga untuk bersama-sama di dalam beribadah. Diingatkan ya Pak. Nah, mari sana, mari sana. Lian sulu alam ajri wal thawabi min Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahum yakumuna bi anfusihim wa yukimuna man tahta aidihim. Maka kepala keluarga itu dia bangun, dia tegakkan itu, menghidupkan malam untuk dirinya sendiri, dan dia juga bangunkan terhadap orang-orang yang di bawah tanggungan dia. Nah, di bawah tanggungannya. Karenanya Nabi SAW satu ketika pernah mengetuk pintu rumah putri beliau Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dan menantu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anha, membangunkan keduanya. Alla yuqimani wa yusalliani, tidakkah kalian berdua itu bangun, tetap bangun dan melaksanakan salat. Subhanallah. Demikian kalau kita terkadang hati kita yang banyak berbicara, aduh kasihan ini kalau dibangunkan anakku nanti tidur enak-enak, ah kasihan. Tapi sebaliknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarga beliau yang kecil maupun yang besar, dibangunkan semuanya. Nah, karenanya ini juga menjadi isyarat kepada kita bahwasanya yang menjadikan bimbingan dan tuntunan kita itu adalah syariat. Contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan akifiyah, bukan dengan perasaan. Ya, syariat tidak ditimbang dengan semata-mata dengan perasaan. Bukan tidak dipakai, dipakai. Tetapi perasaan ini dituntun dan dibimbing oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebaliknya, syariat menyesuaikan dengan perasaan. Nah, ini yang harus kita ingat, bukan perasaan yang menuntun syariat, tapi syariat yang menuntun perasaan kita, hati kita dalam segala hal. Nah, wa yahuthunahum 'ala al-musharakati 'ala al-muslimina fi 'imarati al-masajid wa qiyam al-layl wa tilawati al-Qur'an, dan menghasut mereka untuk bersama-sama dengan kaum muslimin menegakkan salat di masjid-masjid mereka, salat malam, salat tarawih, dan membaca Al-Qur'an. Apa sama alaihi kathirun min ahli hadha zaman, ini akan sangat berbeda, terbalik dengan kebanyakan orang-orang di zaman sekarang ini. min ihmali auladihim wa banatihim, yang mereka itu membiarkan anak-anak mereka, putri-putri mereka, al-auladu yal'abuna bisyawari'i. Nah, ini teguran kan untuk kita. Anak-anak itu mereka bermain-main, berlari-lari di jalan-jalan. Ya, tak iya ini kita, orang tua ini. Nah, ini syekh rahimahullah ta'ala, syekh rahimahullah ta'ala. Al-aulad yal'abuna bisyawari'i, wajudra ayna yal'abun. Anak-anak berlarian, bermain-main di jalan-jalan yang tidak diketahui kemana mereka perginya. Bersama siapa mereka itu bermain? Nah, wal banatu wan nisa'u fil ghalib yadhhabna ila al aswaq. Putri-putri kita, para wanita, kebanyakan mereka pergi ke mal-mal, ke pasar-pasar. Lamuqalatu rijal, bercampur dengan para laki-laki, wa ghairi dzalika min al-umuri batilah, dari hal-hal yang lainnya, dari perkara-perkara yang batil. Fal wajibu siyanatul awa'il, maka yang wajib dari kita semuanya itu adalah menjaga keluarga kita, awa'il, menjaga keluarga kita, dzukuran wa inasan fi ramadhana wa fi ghairihi, laki-laki maupun wanita, keluarga kita, kita jaga dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Walakin fi Ramadana tafutuhum al-ajru al-azimatu wal-khairatu wal-kathiratu allati ja'alaha Allahu fi hadha al-shahri. Tapi di bulan Ramadan, kalau mereka melakukan ini, menjaga putra-putri mereka, maka mereka akan mendapatkan pahala yang agung, kebaikan yang sangat banyak yang Allah jadikan itu ada di dalam bulan Ramadan ini. Wafi hadhihi al-ashri al-mubarakati, dan terlebih lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Wa ya khasiruha fatahu syai'un kathirun min hayatihim. Namun kalau mereka menyia-nyiakannya, maka mereka akan terlewatkan dan terluput dari sesuatu yang sangat banyak dalam kehidupan mereka. Kemudian, فالواجب على المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر. Yang menjadi keharusan bagi segenap kaum muslimin adalah memperhatikan perkara ini. La siyama fi mithli hadhihi al-awqat al-'azimati al-mubarakati, terlebih lagi di waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Karena juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk menjaga keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaa'ikatun ghilaazun shidaad. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang bahan bakarnya itu adalah batu-batu. Yang di dalamnya juga terdapat malaikat penjaga yang sangat keras lagi kasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Yu'ta yawmal qiyamah al-jahannam." Akan didatangkan nanti pada hari kiamat neraka jahannam yang memiliki 70,000 tali kekang, yang masing-masing tali kekang itu, yang jumlah 70,000 itu, masing-masingnya ada 70,000 malaikat yang menarik tali kekangnya itu. Nah, betapa dahsyatnya neraka. Nah, maka kewajiban kita untuk menjaga diri kita yang pertama dan keluarga kita agar tidak tersentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang didakwahkan Ibrahim alaihi salam kepada ayahandanya tercinta Azar. Ya abati inni akhafu, wahai ayahandaku, aku khawatir, aku takut. Engkau akan tersentuh oleh api neraka. Nah, tamassaka an-nar, neraka akan menyentuhmu. Aku khawatir dan aku takut neraka akan menyentuhmu manakala engkau tidak mengikuti aku. Nah, ini yang kita pesankan kepada anak-anak kita. Kalau kalian minta harta, kalau kalian minta bagian dunia, kalau ayahmu, abba atau umma punya, dikasih. Gak akan mungkin pelit atau berakhir, dikasih. Kalau itu masalah dunia, tapi kalau masalah akhirat, orang tua tidak bisa memberikan jaminan. Aku akan khawatir engkau akan tersentuh api neraka manakala engkau masih seperti itu, tidak merubah akhlakmu, tidak merubah perilakumu, tidak merubah cara pandangan beragamamu. Aku khawatir wahai keluargaku. Demikian semestinya. Nah, orang tua atau suami kepala rumah tangga, demikian di antara kewajiban mereka melindungi diri mereka pertama dan keluarganya dari sesuatu yang besar, yaitu adab Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata melindungi panas hujan dengan dibuatkan rumah misalnya yang nyaman. Itu hanya sementara. Hanya sementara. Tetapi yang hakiki, yang betul-betul hakiki melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini, kesempatan untuk kita mengingatkan kembali, mengingatkan kembali pentingnya ini semuanya. Sedikit lagi, وَمِمَا كَانَ يَخُصُّ بِهَا هَذَا الْعَشْرَى الْمُبَارَكَةَ فِي حَيَاتِي وَالِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ. Di antara ibadah khusus yang beliau sallallahu alaihi wa sallam biasa mengkhususkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah beriktikaf di akhir-akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wa sallam. Dan iktikaf ma'anahu al-baqa'u fil masjidi al-layla wa nahar. Iktikaf secara bahasa maknanya adalah berdiam tinggal di masjid di malam hari dan di siang hari, yang dia tidak keluar kecuali memang ada kebutuhan yang darurat sesuai dengan apa yang dia butuhkan, kemudian dia kembali lagi. Wakil waktu itu masjid mulai dan wanaharan hatta innahu kana yakhlu anin nas, hatta kana yakhlu anin nas, ya, di seluruh waktunya di masjid di malam dan di siang hingga dia menyendiri dari manusia, hingga dia menyendiri kepada manusia. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan ini beriktikaf secara sempurna, maka dia bisa masuk sebelum matahari tenggelam di tanggal 21 Ramadan. Jadi malam 21 Ramadan dari sekarang, tanggal 20 Ramadan, malam 21 sebelum matahari tenggelam, silakan dia masuk ke muktakaf di tempat iktikafnya. Dan dia keluar setelah matahari tenggelam berakhirnya bulan Ramadan. Nah, kalau ingin iktikaf secara sempurna 10 hari, hadir wa ni'mat, itu yang afdal, itu yang utama. Namun bagi yang tidak mampu, silakan dia beriktikaf. Kapan ada waktu dia datang ke masjid lailan au naharan, di malam hari atau di siang hari dia niatkan i'tikaf dan dia tidak melakukan perkara pembatal-pembatal i'tikaf hatta walau sa'ah, walaupun sesaat, maka itu sudah disebut sebagai i'tikaf. Nah, ini menurut pendapat yang rajih insyaallah ta'ala. Kulai ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup dari apa yang bisa kami sampaikan di sore hari ini, nah, umur kita sangat terbatas, ajal kita semakin dekat, maka kami mengajak pada diri kami pribadi dan juga kepada ikhwana rahimani wa rahimakumullah untuk bisa betul-betul memanfaatkan sisa-sisa di bulan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang saleh, nah, amalan-amalan saleh, dan menjauhkan dan membersihkan hati-hati kita semuanya dari penyakit. penyakit-penyakit yang bisa mengurangi nilai kadar amalan soleh tadi, al-riya, al-hasad, kemudian dendam dan lain sebagainya. Sudah, buanglah jauh-jauh dari hati kita masing-masing. Kembali kita mengingat tentang keagungan, keutamaan amalan ibadah di dalam bulan ini. Nasallallahu azza wa jalla ayu wa fiqa al-jami'a lima fihi al-khayru wa salahu wal-barru. Kami mewahangi kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada apa-apa yang di dalamnya berupa kebaikan, kesalehan, kebajikan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini yang bisa kami sampaikan di sore hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.